Salahkah aku mencintainya? Menginginkan dirinya yang kini tak sendiri lagi. Sungguh perasaanku ini membodohi aku. Rasanya aku tak percaya saat ku jatuh cinta dengannya. Tuhan tolong aku untuk melupakannya. Dia yang tak mungkin ada di sampingku. Tuhan tolong aku hapuskan cintaku, meski sepenuh hatiku untuknya. Salahkah aku merindukannya, menginginkan dirinya, meski ku tak sempurna. Sungguh perasaanku ini tak dapat kudustai. Hatiku berkata ku mencintainya. Tuhan tolong aku untuk melupakannya. Dia yang tak mungkin ada. Aku